Mitra Bisnis, pemerintah memangkas dana untuk infrastruktur dalam APBN perubahan tahun ini sebanyak hampir 15 triliun. Akibatnya sejumlah proyek pembangunan akan diundur atau dibatalkan. Salah satu anggaran yang akan dihapus adalah anggaran pembangunan Rusunawa Ciliwung. Padahal Rusunawa itu bagian dari tujuan awal mengatasi banjir. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Pertama adalah tentu ini adalah suatu kegagalan di dalam polisi secara umum, yaitu bagaimana mendorong ekspor lebih banyak dibandingkan impor. Sehingga bagaimanapun juga dengan pemangkasan ini, suka tidak suka pasti ada hubungannya dengan kinerja ekonomi kita di mana impor lebih besar dibandingkan ekspor sehingga neraca berjalan mengalami defisit. Sehingga ujung-ujungnya bagaimanapun juga APBN harus direvisi dan negara harus menerbitkan lagi obligasi hutang yang belum tentu bisa laku di pasaran. Sehingga untuk menutup APBN ini bagaimanapun juga harus ada beberapa yang dipangkas. Bagaimana dampaknya bagi pihak pengusaha, Pak? Tentu ini adalah pilihan-pilihan yang sangat berat ya, yang seharusnya pemerintah lebih memilih kepada yang impact-nya kecil. Tapi pemerintah lebih mempertimbangkan resistensi. Jadi resistensi yang paling kecil lah yang dipilih, sehingga yang seharusnya yang berimpact lebih besar kepada setahun ke depan, seolah-olah menyimpan bom waktu kepada presiden siapapun yang terpilih nanti. Sehingga kalau infrastruktur, kemudian kita tahu juga subsidi listrik, PLN dipangkas juga, itu hal-hal yang produktif ya. Kalau memangkas kepada hal-hal yang produktif, maka hasilnya pun akan negatif ya, tidak akan lagi positif. Infrastruktur ini bagaimanapun juga akan meningkatkan daya saing, baik itu infrastruktur untuk pedesaan maupun infrastruktur secara nasional untuk katakanlah perbaikan jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalannya tidak diperbaiki, ya tentu akan sulit ya kepada perbaikan ke depan. Katakanlah jalur-jalur vital atau perbaikan-perbaikan di pelabuhan ataupun perbaikan-perbaikan jalan yang berada di kawasan-kawasan industri maupun infrastruktur lainnya. Katakanlah mungkin infrastruktur di sini bukan hanya mengcover jalan saja dan Rusunawa, tapi juga mengcover berbagai hal ya. Katakanlah normalisasi sungai ataupun normalisasi pembangkit ya yang tidak selesai-selesai, sebab harusnya mungkin lebih banyak mendorong APBN kepada sektor-sektor yang bisa mendapatkan multiplier effect untuk produktivitas yang lebih tinggi. Sangat disayangkan ya Pak, ada pemangkasan dana untuk infrastruktur ini? Sangat-sangat disayangkan, atau mungkin juga pemangkasan ini karena persetujuan DPR, mungkin di DPR-nya orang-orangnya tidak menguasai masalah, sehingga yang penting ada pemotongan dari situ, sehingga angkanya balance tanpa mempertimbangkan sisi produktifnya, tapi lebih banyak dipertimbangkan sisi politiknya. Ini suatu pemikiran latar belakang yang sangat keliru di dalam hal ini. Jadi lebih banyak politiknya yang dipertimbangkan dibandingkan aspek ekonominya. Pak Ade, pemangkasan dana infrastruktur ini akan mengganggu kesiapan kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN nggak sih, Pak? Sangat mengganggu, bukan hanya masyarakat ekonomi ASEAN, tapi akan mengganggu APBN di 2015 nanti. Karena nanti di 2015 nanti APBN juga tentu bergantung kepada penerimaan pajak, kembali lagi kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaannya tidak berdaya saing, ya penerimaan pajaknya akan otomatis akan berkurang banyak. Ya, apalagi ongkos transportasinya yang makin mahal karena infrastrukturnya tidak diperbaiki. Ini juga akan menyebabkan masalah. Terakhir Pak Ade, kalau memang anggaran untuk infrastruktur seharusnya tidak dipangkas, ada nggak sih Pak anggaran lain yang bisa dipangkas oleh pemerintah? Sangat banyak. Pertama adalah BBM ya. Itu luar biasa subsidinya besar-besaran. Kalau BBM kita naikkan dari 6.500 ini menjadi 4.500 ini, kita naikkan menjadi 6.500, itu triliunan yang bisa kita hemat. Bukan infrastruktur yang dikorbankan, malahan ini yang non-produktif BBM yang dibakar tanpa menghasilkan produktivitas tertentu karena macet di mana-mana kan. Itu BBM. Kemudian di tarif listrik yang tadi R1, R2 itu harus dinaikkan sehingga produktivitas nasionalnya nanti akan naik. Nah, ini pertimbangannya hanya politis tok supaya rakyat tidak demo. Ya, BBM di status quo kan, listrik R1 di status quo kan, seolah-olah citranya perbaikan citra doang di sini, tidak ada perbaikan ekonomi. Jadi bukan seorang risk taker, seorang mau mengambil risiko itu, tapi untuk perbaikan yang lebih besar. Seharusnya begitulah pemimpin menurut saya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Mandariska.